الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. Masih kita membahas masalah qada wal qadar dari kitab Tawdih Ma'ani Aqidatir Raziyain atau Qurratul Ainain. Yaqulun, sebagian mereka yang mengingkari al-qada wal qadar, ada bermacam-macam jenis mereka. Yang pertama, menganggap bahwa Allah tidak tahu apa yang akan terjadi. Padahal disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dialah Allah yang memiliki kunci-kunci kegaiban, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan dia Allah maha mengetahui apa yang di daratan dan apa yang di lautan. Maka barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah terjadi, mengetahui pula apa yang sedang terjadi, dan mengetahui pula apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi bagaimana kalau terjadi. Ikhwani fiddin a'azakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menghendaki segala sesuatu yang terjadi. Naam, kita punya ikhtiar. Naam, kita punya pilihan. Tetapi barakallahu fikum, semua apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan, apa yang kita pilih, enggak akan lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan lepas dari apa yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mungkin orang akan berkata, apa bisa kita punya pilihan, tetapi pasti yang terjadi apa yang Allah tentukan. Bisa bagi Allah Subhanahu wa taala. Bisa bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha bisa. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah dibahas pula bahwa untuk mengimani takdir kita harus memiliki maratib. Yang pertama, harus meyakini ilmu Allah atas apa yang akan terjadi seluruhnya sebelum terjadi. Yang kedua, bahwa Allah menuliskan semua apa yang sudah Allah ketahui akan terjadi. Yang ketiga, kita meyakini kehendak Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Yang keempat, Allah yang menciptakan segala sesuatu termasuk perbuatan-perbuatan kita dan kalian dan mereka. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Maka Imam Bukhari memiliki kitab khusus dalam masalah ini, yaitu Khalqu Af'alil Ibad. Judulnya Khalqu Af'alil Ibad, penciptaan perbuatan para hamba. Ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahwasanya kudrah, kemampuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi dan meyakininya aqlan wa ikhtiyaran. Walakin masyiatuhum wa amaluhum murtabithah bi masyiatillah. Ahlu sunnah meyakini bahwasanya kita punya pilihan, punya kehendak, punya kemauan. Tetapi barakallahu fikum, apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Dan yang kamu kehendaki, kalau Allah kehendaki terjadi, kalau Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Kata Syekh Rafi hafizahullahu ta'ala, tetap ahlu sunnah menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan dengan pilihan sang hamba, maka dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi perbuatan yang tidak dengan pilihan seorang hamba, maka dia tidak bertanggung jawab atasnya. Itu dipahami bukan hanya oleh manusia, dipahami pula bahkan oleh hewan-hewan. Lihatlah kata beliau al-kalb, ketika kamu lempar dengan batu, apakah anjing itu akan membalas ke batu itu atau ke yang melempar? Jelas kepada yang melempar. Karena dia paham bahwa batu tidak punya ikhtiar, tidak bisa memilih saya mau kemana, saya mau kemana. Tetapi yang punya ikhtiar yang melemparnya, yakni pelakunya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Berarti ikhtiar itu jelas ada. Siapa yang menganggap bahwasanya manusia tidak punya ikhtiar, maka orang ini adalah orang yang membohongi dirinya sendiri. Mengapa membohongi dirinya sendiri? Karena dia secara sadar, kalau ada yang merebut hartanya, dia akan marah. Iya Pak, iya. Dia akan marah. Mengapa engkau merebut harta saya? Itu milikku dan seterusnya. Mengapa tidak engkau berkata, dia orang yang tidak punya ikhtiar. Dia dipaksa oleh takdir. Tidak. Karena dia sesungguhnya paham secara hati kecilnya. Berarti al-qadaru barakallahu fikum sirrullah Subhanahu wa ta'ala. Al-qadar adalah rahasia. Dari rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala yang kamu dan saya dan seluruh manusia tidak mengetahui misteri takdir. Diimani secara global tapi enggak tahu rinciannya. Diimani secara global bahwa semua yang terjadi dengan kehendak Allah, tapi apakah yang akan ditakdirkan besok kita enggak tahu. Oleh karena itu kata Nabi, i'malu fasayarallah amalakum. Beramallah karena sesungguhnya Allah akan melihat usaha kalian. Kalau sudah berusaha dikasih pahala walaupun ternyata enggak berhasil. Karena yang dinilai adalah usahanya. Adapun terjadi atau tidak terjadi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Famas'alatul qadar sirrun min asrarillahi subhanahu wa ta'ala. La tabhas kathiran. Jangan banyak membahas-bahas sampai membahas apa yang tidak perlu dibahas. Anta abdun mukallafun alaika an ta'mal. Engkau seorang hamba, atasmu tugas, yaitu amalkan perintah. Selesai. Tapi takdir imani, bahwa semuanya dengan takdir. Maka ketika kamu berusaha, doalah. Ya Allah, berikan taufik. Ya Allah, takdirkanlah. Alaika an tamtathil awamir Allah. Atasmu. Untuk mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Wa taqshallaha wa turaqibuh, dan engkau harus memiliki rasa takut kepada Allah dan merasa diawasi oleh Allah, diatur oleh Allah, sehingga ketika kamu berusaha apapun bergantung kepada Allah karena iman pada takdir. Ya Allah, aku hanya bisa berusaha. Berilah keberhasilan. Barakallahu fikum. Kembali kepada mafatihal ghaib. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui kunci-kunci kegaiban. Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki ilmu-ilmu gaib. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Qabla an yakhluqa samawati wal ard. Sebelum diciptakannya langit-langit dan bumi. 1000 tahun. Faladhi yunkir hadzal ilm kafirun li'annahu mukadzibun lillahi tabaraka wa ta'ala. Maka siapa yang mengingkari ilmu Allah berarti dia kafir. Mendustakan ilmu Allah dan kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah kita contohkan yang pertama muncul mengatakan bahwa Allah tidak tahu dan kemudian dibantah oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in, kemudian mengatakan iya, memang Allah tahu, tapi gitu. Mulai takwil-takwil lagi. Sehingga ada jenis yang sudah sampai kafir. Wa hasala hadza fi awakhir ahdi sahabah. Ini sudah terjadi di akhir masa sahabat. Yani kaum yang dalam keadaan dia terbentuk di Irak, di Basrah, di Kufah. Faja'a qaumun minal Iraq minhum Yahya ibn Ya'mur wa Humaid ibn Abdurrahman. Sepertinya sudah juga. Maka dikatakan oleh sahabat Abdullah ibn Umar kepada mereka, wal mu'min, seorang yang beriman, kalaupun berinfak segunung Uhud emas atau seseorang, walaupun berinfak segunung Uhud emas, enggak akan diterima sampai mereka beriman kepada qada wal qadar. Sampai mereka mau beriman kepada takdir. Ikhwan ibn a'azakumullah. Berkata Syekh Rabi bahwa mereka kafarahumus salaf. Mereka dikafirkan oleh para salafus salih. Lau anfaqa ahaduhum misla Uhudin dahaba ma nafi'ahu dhalika. Tidak akan bermanfaat. Padahal seorang mukmin yang beriman kepada takdir, walaupun dia berinfak sebiji darah, akan bermanfaat, akan berpahala. Tetapi kalau tidak beriman kepada takdir, kata sahabat Abdullah bin Umar, walaupun berinfaknya segunung Uhud emas, tidak akan diterima. Wal mu'min lau anfaqa tamratan, kalau dia berinfak sebiji korma. Lau yunfik sya'irah, kalau berinfak satu biji gandum. Lau yunfik ayyi syai'in luqmatan, berinfak satu suap nasi saja. Yatasaddaq bit tamrah fayunammiha Allah, Allah akan kembangkan. Allah akan lipatkan pahalanya. Hatta tasira mithla Uhud, bisa berkembang-berkembang sampai seperti Uhud, seperti gunung Uhud. Hadza yatasaddaq bimithli Uhudin dhahaba, tetapi yang tidak percaya kepada takdir walaupun berinfak segunung Uhud emas, lam yanfa'hu, tidak bermanfaat. Lima, mengapa? Li'annahu kafir, karena dia kafir kepada Allah. Inda Ibn Umar, menurut Ibn Umar. wa kaffarahum as-salaf, mereka dikafirkan oleh para salafus saleh. Hadha an-naw' min al-qadariyah kaffarahum as-salaf. Jenis qadariyah yang seperti ini dikafirkan oleh para salaf. Turaji' mutaakhiruhum fasaru yu'minuna bihadha al-'ilm as-sabiq wa anna Allah ya'lamu al-ashya' kullaha qabla wujudiha wa ba'da wujudiha. Jenis ini dikafirkan oleh para salaf dan mereka taraja'a mutaakhiruhum, orang yang belakangannya rujuk. Fasaru yu'minuna bihadzal ilmi sabiq, mulai mereka percaya beriman dengan ilmu Allah. Wa anna Allah ya'lamul asya'a kullaha qabla wujudiha, dan bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu sebelum kejadiannya. Wa ba'da wujudiha, setelah terjadi. Lakin qalu, tapi mereka masih berkata, innal ma'asi wa af'alul ibad laisat dakhilah fi masyiatillah, bahwa kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan para hamba tidak masuk dalam kehendak Allah. Fallahu la yasha'uha, Allah tidak menghendaki yang demikian. Yaf'alul abdu asya'an la yuriduha Allah, bisa saja seorang hamba mengerjakan perkara-perkara yang Allah tidak kehendaki. Ini juga sama, walaupun percaya Allah mengetahui yang akan datang, tetapi tidak mau mengatakan bahwa Allah menakdirkan. Kemudian ditakwilkan ayat Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, kami menjadikan segala sesuatu dengan takdir. Diplesetkan maknanya, bukan ditakdirkan segala sesuatu, tapi maknanya biqadar adalah dengan kadarnya. Dijadikan batu jatuh ke bawah, dijadikan air mengalir ke tempat yang lebih rendah, itu kadar-kadar, ukuran-ukuran. Itu saja. Adapun perbuatan para hamba tidak ditakdirkan oleh Allah. Hadza ta'wil barakallahu fikum ta'wilun batil. Fahadha dalal. Wa ba'dhum kaffarahum li'annahu la yahdus syai'un fil kaun illa bi'idnillah. Sebagian para ulama mengkafirkan juga kelompok kedua ini, karena segala sesuatu terjadi semuanya dengan izin Allah. Fa'ankaru hadha, dan diingkari yang demikian, padahal Allah telah menakdirkan segala sesuatu dan tidak akan terjadi apapun kecuali dengan takdir Allah. Faminas salafi man kaffarahum, di antara salaf ada yang mengkafirkan mereka. Wa minhum man la yukaffiruhum, ada juga yang tidak mengkafirkan. Golongan kedua, golongan pertama yang tidak percaya pada ilmu Allah sepakat dikafirkan. Golongan kedua yang percaya dengan ilmu Allah tapi menganggap takdir itu bukan itu tapi ini. Yang namanya takdir itu ukuran-ukuran, hukum-hukum alam itu takdir Allah. Qala katsirun minas salaf la yukaffirunahum, bahkan kebanyakan para salaf masih tidak mengkafirkan mereka. Walakinnahum dullal, tapi mereka sesat, asqiya, orang-orang yang jelek. Wal'iyadu billah. Yaqulun innal 'abda yakhluqu fi'la nafsihi, mereka berkata bahwa para hamba menakdirkan atau menciptakan perbuatan dirinya sendiri. Wa hadha aidan fihi raddun lil Qur'an, ini juga sama membantah Qur'an, bahwa manusia menakdirkan perbuatan dirinya sendiri, Allah tidak menakdirkan. Ini juga dibantah oleh Allah, wa ma tasha'un illa an yasha Allah rabbul alamin, tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah rabbul alamin. Fama syi'atul ibad murtabitatun bimasyiatillah, maka kehendak Allah pasti, kalau kehendak manusia para hamba pasti berkait dengan kehendak Allah, enggak akan lepas. Amma ahlul haq, adapun ahlul haq dari kalangan para sahabat dan dari kalangan para tabi'in pengikut mereka dan kalangan para tabi'it tabi'in yang mengikuti mereka dengan ihsan, dan seluruh ahlu sunnah wal jamaah beriman dengan tahapan-tahapan takdir seluruhnya. Wahiyya kama yaqulul imam Ibn Taymiyyah, Dan ini seperti apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, arba'a maratib, ada 4 tingkatan dalam iman kepada takdir. Yang pertama, al-martabatul ula, ilmu Rabbi subhanah, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala harus diimani. Allah mengetahui apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ini penting. Kalau tidak beriman dengan martabah yang pertama, bagaimana mungkin akan bisa beriman pada takdir? Yang kedua, kitabatuha qabla kauniha, penulisan apa yang Allah tahu tadi di lauhil mahfuz. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, awal pertama Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah katakan kepadanya, uktub, tulislah. Kemudian pena bertanya, ma aktub, apa yang aku tulis? Uktub ma huwa kainun ilal abad. Atau ilal abad. Tulis apa yang semua yang akan terjadi sampai akhir masa. Ilmu Allah mengetahui seluruhnya. Kemudian penulisan di lauhil mahfud, seluruh apa yang terjadi hingga jatuh daun dari pohonnya sudah tertulis. Daun yang sebelah sini, di sini karena sebab ini. Yang ketiga, harus beriman dengan kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Ini juga membantu untuk beriman pada takdir. Mengapa? Karena kalau ada yang terjadi di muka bumi ini sesuatu yang tidak Allah kehendaki, maka berarti ada Tuhan lain yang menghendaki. Siapa? Tidak mungkin. La ilaha illallah. Tidak ada ilah lain kecuali Allah. A ilahun ma'allah. Apakah ada ilah lain bersama Allah? Tidak ada. Berarti semua yang terjadi dikehendaki oleh pemiliknya, penguasanya. Dan ini yang ketiga. Masyiatullah. Yang keempat. Khalquhu subhanahu wa ta'ala laha. Penciptaan. Apa kaitannya penciptaan dengan takdir? Barakallahu fikum, semua yang ada di alam ini diciptakan oleh Allah. Makhluk-makhluk diciptakan oleh Allah. Benda-benda diciptakan oleh Allah. Batu, langit, air, api, semuanya diciptakan oleh Allah. Manusia diciptakan oleh Allah. Apakah ada di alam ini yang tidak diciptakan oleh Allah? Kalau kamu katakan ada yang tidak Allah ciptakan, berarti ada Tuhan lain yang menciptakan. Pertanyaannya sama dengan yang tadi. A ilahun ma'allah. Apakah ada ilah lain bersama Allah? Ya enggak ada. Berarti semua ciptaan Allah. Iya. Sekarang saya tanya. Perbuatan kamu siapa yang ciptakan? Ayo. Pasti akan mudah. Oh iya ya. Berarti semua ini ciptaan Allah. Iya. Apalagi ada ayatnya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Di antara tafsirnya adalah Allah ciptakan kalian dan ciptakan pula perbuatan kalian. Wa yu'akkid ahlu sunnati anna lil abdi qudrah. Tetapi ingat, ahlu sunnah tetap meyakini bahwa para hamba punya kehendak, punya masyiah, punya keinginan, punya aklan wa ikhtiyaran, punya akal dan punya pilihan. Walakin masyiatuhum wa a'maluhum murtabitatun bimasyiatillah. Tetapi kehendak manusia, keinginan manusia, kemauan manusia, kemampuan dan akal manusia yang memilih tadi, semuanya enggak akan lepas dan pasti terkait dengan apa yang Allah takdirkan. Fala yahsul syai'un fi hadzal kaun illa khalaqahu Allah wa dabbara. Maka tidak terjadi sedikit pun di alam ini yang Allah ciptakan, wa dabbarahu, yang Allah atur, tidak akan bisa terjadi kecuali apa yang Allah atur. La yahsul syai'un illa bi iradati. Tidak akan terjadi kecuali dengan kehendaknya. Tidak akan terwujud kecuali dengan penciptaannya. Wal abdu wa a'maluhu makhluqatun lillah. seorang hamba dan amal-amalnya makhluqatun lillah. Inilah sebabnya mengapa para ulama menyatakan bahwa Qadariyah majusu hadihil ummah. Aliran Qadariyah itu majusinya umat ini. Karena mereka menganggap ada dua pencipta. Kalau yang baik-baik diciptakan oleh Allah SWT. Tapi perbuatan jelekmu bukan Allah yang ciptakan. Terus siapa yang ciptakan? Ya anda tahu, mungkin setan. Berarti setan juga pencipta. Ini mengerikan. Berarti seperti majusi. Majusi itu menyatakan ada dua Tuhan. Tuhan terang dan Tuhan gelap. Tuhan terang menciptakan yang baik-baik. Tuhan gelap menciptakan yang jelek-jelek. Itu majusi. Mereka membawakan riwayat-riwayat dan asar-asar. Walaupun hampir enggak ada yang sahih kalau dari Rasulullah SAW. Tapi dari beberapa sahabat ada asar-asar yang menyatakan. Al-Qadariyah majusu hadihil ummah. Silakan merujuk kepada kitab Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Hibatullah Al-Lalikai. Imam Hibatullah Al-Lalikai. Ada bab khusus masalah itu, bahkan judulnya Qadariyah adalah majusinya umat ini. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Ahlussunnah meyakini bahwa hamba-hamba ini dengan perbuatan-perbuatan mereka diciptakan oleh Allah. Al-abdu indahu qudrah, indahu iradah, indahu ikhtiar. Walaupun hamba ini punya pilihan, punya kemampuan, punya pikiran, punya pilihan. Karena dia punya pilihan, karena dia punya kehendak, karena dia bisa memilah dan memilih, maka dia akan dihisab dan dipertanggungjawabkan perbuatannya. Ikhwan ibn a'azakullah, wa ala hadihil qudrah. Ala hadal aql, wa ala hadihil qudrah. Akan dihisab, karena dia punya akal, dan dia punya kehendak. Kalau tidak punya akal, tidak dihisab. Siapa? Majanin, majnun, orang gila. Rufi'al qalam, diangkat pena, enggak dicatat. Karena dia enggak bisa berpikir, enggak bisa memilih. Yang kedua, kalau tidak punya ikhtiar, juga gak akan dihisab. Gak punya ikhtiar. Diikat tangannya, diikat kakinya. Dilemparkan kepada seseorang, orangnya mati. Ya, saya tidak tahu menahu, saya dilempar. Rufi al-qalam, dimaafkan. Tidak salah. Yang salah yang melemparnya. Yang melempar kamu dengan terikat tadi. Mengapa? Tidak punya ikhtiar. Perhatikan ucapan Syekh Rabi, hafidhahullahu ta'ala. Maka dia akan yuhasab ala madha? Ala hadal aql. Pertama, karena dia sudah punya diberi akal. Tidak gila. Wa ala hadil qudrah. Dan dia punya kemampuan. Kalau enggak punya kemampuan, dimaafkan. Loh, kamu kenapa enggak mengeluarkan zakat? Keluarkan zakat bagaimana? Saya uang aja enggak punya. Enggak mampu. Kenapa sholatnya enggak berdiri? Kamu ini gimana? Saya lumpuh. Ya enggak apa-apa. Wal iradah wal ikhtiar, dan juga akan dihisab karena dia punya pilihan dan punya ikhtiar, punya kehendak. Wa huwa ya'lam min nafsihi hina ma ya'ti al asya, dan dia tahu tentang dirinya ketika dia memilih sesuatu yang dia perbuat, mukhtaran, dengan pilihan dia sendiri. Wa hina ma ya'tiha, kalau dia datang dengan berbuat tadi mutarran, terpaksa, ifarraqul 'abd, hamba bisa membedakan kapan dia punya pilihan, kapan terpaksa. Yani bisa membedakan mana yang itu memang saya yang memilih, kamu dihisab. Kenapa berbuat begini? Kenapa berbuat begitu? Tapi ketika kamu sudah punya pilihan, dimaafkan. Allah tahu engkau terpaksa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali yang terpaksa dalam keadaan hatinya penuh keimanan. Yufarriqul abdu hatta al hayawanat tufarriq, bisa membedakan antara orang yang punya pilihan dan orang yang tidak punya pilihan. atau makhluk yang punya pilihan dan makhluk yang tidak punya pilihan. Seorang manusia bisa membedakan, bahkan hayawanat, bahkan binatang-binatang sekalipun bisa membedakan. Tufarik bainal ittirar wa bainal ikhtiar, bisa membedakan mana yang terpaksa dan mana yang pilihannya sendiri. Hatta al-hayawanat tufarik bainal amal alladhi yasdur min sahibihi muttarran wa bainal ladhi yasdur min sahibihi mukhtaran. Hewan pun tahu, bisa membedakan apa yang dilakukan oleh sesuatu dengan terpaksa dan apa yang dilakukan dengan mukhtaran, dengan pilihannya sendiri. Yumatsiluna bil kalbi, beberapa ulama mencontohkan dengan seekor anjing. Mathalan, sebagai contoh, idza ramaitahu bihajarin, kalau dilempar dengan batu, marah dia. Nyerang siapa? Nyerang batunya apa nyerang orangnya? Nyerang orangnya. Ma yuhajibul hajar, anjing tadi tidak akan menyerang batu. Yalhaquka ant yuharibuk, dia akan mengejar kamu dan akan memerangi kamu. Bukan mengejar batunya. Lima, mengapa? Li'annahu yudrik annal hajar laisa lahu ikhtiyar. Karena anjing tadi paham batu itu enggak punya pilihan. Dia hanya dilempar. Wa anta laka ikhtiyar, sedangkan engkau sengaja-sengaja melempar ke arah anjing tersebut. Dia tahu kamu yang menyebabkan, kamu yang berbuat dengan pilihanmu. Fal abdu yash'ur min nafsihi bid-darurah annahu ya'ti al-khair mukhtaran wa ya'ti ash-sharr mukhtaran, yazni, yasriq, yaqtul, yaghtab, yaf'al afa'il sayyi'ah yata'ammaduha wa yakhtaruha wa yaqdir 'alayha fa huwa mas'ul. Seorang hamba merasakan pada dirinya, saya bisa memilih ini, bisa memilih, tidak terpaksa. Fal 'abdu yash'ur min nafsihi bid-darurah, seorang hamba merasa kapan saya terpaksa, darurat. Tapi kemudian dia merasa bisa memilih, ini apa itu ya. Tetapi kemudian dia menghendaki kebaikan, mukhtaran, dengan pilihan, dapat pahala. Wa ya'ti syarr, dia sengaja-sengaja mendatangi kejelekan, bikhtiar, dengan pilihan dia sendiri. Yazni, yasriq, yaqtul, berzina, membunuh, mencuri, yaghtab, berbuat ghibah, yaf'al afa'il, melakukan sekian perbuatan sayyi'ah, yata'ammaduha, dengan sengaja-sengaja, wa yakhtaruha, dengan pilihannya sendiri, wa yaqdum 'alaiha, dia maju memilih untuk berbuat perbuatan jelek tadi. Bagaimana? Fahuwa mas'ulun bihadal ikhtiar, maka dia akan ditanya nanti yaumul qiyamah, mengapa memilih jalan yang jelek, mengapa memilih perbuatan yang jelek. Wa bihadihil qudrah, bihadihil iradah, dengan kemampuan dia, dengan kehendak dia, dengan pilihan dia. Wa ma wara'a dhalika laysa laka fihi dakhal, adapun yang selain itu engkau tidak ikut campur. Yang selain perbuatan, yang pilihan sendiri, engkau tidak berkait. Kenapa kau begini? Ya musibah. Siapa sih yang mau kecelakaan? Kenapa kamu menyebabkan si fulan mati dengan mobilmu? Saya tidak berkehendak. Siapa yang berkehendak untuk mobil saya hancur, rusak, kecelakaan? Baik. Itu beda urusannya. Kaunullah aradaha hada la dakhla laka. Adapun yang ditakdirkan oleh Allah, apakah musibah tadi atau lainnya, itu urusan Allah, kamu gak ikut campur. Anta hasib nafsak, engkau sendiri hasib nafsak, hitunglah dirimu sendiri. Waqtani' fi qarari nafsik, dan yakinilah pada dirimu, annaka mas'ul, bahwa engkau akan ditanya dengan pilihanmu sendiri. Apa yang kamu pilih akan ditanya, kenapa kamu berbuat ini, kenapa kamu berbuat itu. Allah la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah enggak akan ditanya mengapa berbuat begini, mengapa berbuat begitu, tapi mereka, para hamba, yang akan ditanya, mas'ul an hadhil a'mal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.